Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Kita masih melanjutkan at-tarhib min ayya'lam wa la ya'lam wa an la ya'lam wa la ya'mal bi ilmihi wa yaqulu ma la yaf'alu. Tarhib, ancaman bagi orang-orang yang mengetahui dan tidak beramal dengan ilmunya dan menyatakan apa-apa yang dia tidak jalankan. Kita sudah selesai di hadis yang keempat atau hadis 126. Sekarang kita masuk di hadis 127 di halaman 162. Naam, qala Syekh Al-Albani rahimahullah warwahu al-Baihaqi wa ghairuhu min hadis Mu'ad bin Jabal an nabihi sallallahu alaihi wasallam qala. Al-Baihaqi dan selainnya meriwayatkan dari hadisnya Mu'ad bin Jabal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan, ma tuzalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Naam. Dan tidaklah dipindah, digeser kedua kaki hamba pada hari kiamat hatta yus'ala, sampai dia ditanya, an arba'in, tentang empat hal. An umrihi fima afnahu, tentang umurnya pada apa-apa yang dia habiskan. Umurnya dihabiskan untuk apa? Wa an sababihi fima ablahu, ditanya tentang masa mudanya, dia habiskan untuk apa? Wa an malihi min ainak tasabahu, ditanya tentang hartanya, dari mana dia mendapatkannya? Wa fi ma anfaqahu, dan kemana dia membelanjakannya? Wa an ilmihi madza amila fihi, dan ditanya tentang ilmunya, apa yang telah dia amalkan padanya. Ikhwani fi din azani wa azakumullah, ini semakna dengan hadis sebelumnya, hadis yang keempat tadi 126, bahwasanya nanti yaumul qiyamah hamba-hamba Allah akan ditanya tentang empat hal. Dan yang dijadikan syahid hadis ini dalam bab ini yang terakhir, wa an ilmihi madza amila fi, ditanya tentang ilmunya, apa yang dia telah amalkan padanya. ilmu-ilmu yang telah dia pelajari apakah sudah diamalkan atau belum diamalkan. Ini diantara pertanyaan nanti yaumal kiamah. Ada pertanyaan tentang umurnya. Untuk apa umur yang telah Allah berikan kepadanya dihabiskan untuk apa? Demikian pula masa mudanya. Demikian pula hartanya. Dia dapat dari mana dan disalurkan kemana? Kedua kaki hamba Allah tidak akan bergeser dari tempatnya sampai dia ditanya tentang empat hal ini. Waqala wa ibni Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yazulu qadama 'abdin qadama ibni Adam yaumal qiyamah qadama ibnu Adam yaumal qiyamah hatta yus'ala an khamsin. Di sini di riwayat yang keenam ini ada tambahan. Tidaklah bergeser kedua kaki ibnu Adam yaumal qiyamah pada hari kiamat hatta yus'ala an khamsin qadama ibni Adam, sampai ditanya tentang lima hal. An umri fi ma afnahu, sama dengan yang di atas. Wa an sababihi fi ma ablahu, juga sama dengan riwayat sebelumnya. Wa an malihi min ainak tasabahu wa fi ma anfaqahu, sama ya, dengan yang di atas. Wa madza amila fi ma alima, dan apa yang diamalkan pada apa-apa yang diketahui. Baik, sama persis dengan yang di atas ya. Cuma riwayat yang di atas harta itu dijadikan satu. Pertanyaan dua, an malihi, dari mana didapatkan dan kemana dibelanjakan. Rawahu Tirmidzi aidan wal Baihaqi wa qala Tirmidzi haditsun gharib la na'rifu min hadits Ibnu Mas'ud anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam illa min hadits Husain bin Qais. Naam. Baik. Hadis ini dihasankan oleh Syalbani rahimahullah hasan li ghairihi. Baik. Qala wa an Luqman yani ibni Amir qala kana Abu Darda radhiyallahu anhu yaqulu, bahwasanya Abu Darda radhiyallahu anhu, innama akhsha min rabbi yaumal qiyamah, hanya saja aku khawatir, aku takut terhadap Rabbku pada hari kiamat. Ayyada'uwani ala ru'usil khala'ik, Rabbku memanggilku di hadapan seluruh makhluk. Fayaqulu li, kemudian menyatakan kepadaku, ya Uwaimir, faqul labbaik rabb, fayaqul ma amilta fi ma alimta, apa yang telah kamu amalkan pada apa-apa yang telah kamu ilmui. Naam. Rawahu al-Baihaqi sahih li ghairi mauquf, mauquf dari ucapan Abu Darda. Ikhwan fi din azani wa azakumullah. Ini pertanyaan yang beliau takutkan nanti yang yaumul kiamah. Di hadapan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditanyakan tentang amalan apa yang telah kita jalankan dari ilmu-ilmu yang telah kita ketahui. Ilmu yang begitu banyak kita miliki, mana yang berimbas dengan amalan, kemudian mana yang belum kita amalkan. Naam. Ini yang belum menyatakan inna maksya min rabbi yaumal qiyam, aku takut terhadap Rabbku pada hari kiamat untuk memanggilku di hadapan seluruh makhluknya. Kemudian ditanyakan dengan pertanyaan ini. Naam. Kalau kemudian mengukur dan menimbang-nimbang, ya, mungkin lebih banyak yang kita ilmui dibandingkan yang telah kita amalkan. Masih begitu minim dan sedikit apa yang kita amalkan dari apa-apa yang telah kita ilmui. Mungkin belum bisa semuanya kita menjalankan, kita mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Naam. Bahkan mungkin wa'iyadubillah ada ilmu-ilmu yang telah kita ketahui. Naam. Kemudian kita bahkan ucapan kita berbeda atau perbuatan kita menyelisih dengan apa yang kita ketahui. Baik. Qala rahimahullah wa ruwiya an Abi Barzah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam masalul ladzi yuallimu nasal khaira, permisalan orang yang mengajari kebaikan manusia, wa yansa nafsahu, dan melalaikan dirinya. Orang yang sering menunjukkan dan mengajari kebaikan kepada umat manusia, tapi dia melalaikan dirinya. Mazalul fatilah, seperti sumbu, seperti lilin. Tudhi'u ala nas, yang menerangi manusia, wa takhriku nafsaha, dan membakar dirinya. Rawal al-Bazzar sahih li ghairihi. Ini permisalan yang beliau misalkan, ya. Orang-orang yang ngajari kebaikan umat manusia tapi dia melupakan dirinya. Melupakan diri maknanya perbuatannya tidak sama dengan ucapan dia. Sebagaimana yang kemarin kita sebutkan dari ucapan Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, para dai, mereka menyeru dengan lisannya umat manusia untuk menuju surga, tapi dia menyeru dengan perbuatannya untuk masuk ke dalam neraka. Naam. Apa yang dia ucapkan tidak sama dengan apa yang dia perbuat. Di sini dipermisalkan dengan sumbu yang dia atau lentera yang dia menerangi orang lain, tapi dia mengorbankan dirinya, dia membakar dirinya. Rawahu al-Bazzar. Qala wa an Jundub bin Abdullah al-Asdi radhiyallahu anhu sahibin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala mazalul ladzi yuallimu nasal khaira, permisalan orang yang mengajari kebaikan umat manusia, wayansa nafsahu, dan melalaikan dirinya. Kama salil siraj, seperti lampu. yudhi'ul linnasi, yang dia menerangi manusia, yahriku nafsahu, dan membakar dirinya. Al-hadis rawahu Tabrani fil kabir wa isnadu hasan insyaallahu ta'ala, semakna dengan riwayat yang sebelumnya. Baik, dengan sahabat yang berbeda yang meriwayatkannya. Baik. Qala an Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, inna akhwafa ma akhafu alaikum ba'di, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan apa-apa yang aku khawatirkan kepada kalian ba'di, setelahku, kullu munafik alimil lisan, setiap munafik yang dia alimil lisan, yang dia pinter lisannya. Naam. Ikhwani fi dina azani wa a'azakumullah. Di sini disebutkan rawahu Tabrani fil kabir wal bazar warwatu muhtajjun bihin fis sahih. Naam. Disebutkan oleh al-Munawi rahimahullah tentang makna munafik alimil lisan, yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya sepeninggal beliau. Beliau menyatakan kasiru ilmil lisan jahilul qalbi wal amal. Dia banyak ilmunya dalam lisannya, tapi dia jahil, bodoh hati dan amalannya. Ilmunya hanya sekadar di lisannya, tapi tidak sampai dalam hatinya dan tidak berimbas dengan amalannya. Naam. Luar biasa kemampuan lisannya, tapi hati dan amalannya berbeda dengan apa yang ada di lisannya, dengan apa yang dia sampaikan kepada umat manusia. Kata beliau, ittakhadhal ilma hirfatan, dia jadikan ilmu itu sebagai mata pencariannya. Kata akal biha, yang dia makan dengannya, makan dengan ilmu, naam, agamanya. Dahaibah wabhah, yang dia memiliki penampilan yang berwibawa. Yata'azzaz wa ta'azzam biha, yang dia merasa besar, merasa mulia. Idu'un nasa ilallah, dia mengajak umat manusia menuju Allah. Wa yafirru wa minhu, dan dia lari dari Allah. Dia mengajak dengan lisannya umat manusia menuju Allah, menuju surganya Allah. Tapi amalan dia itu justru lari dari Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Yastahbihu aiba ghairihi, dia menjelekkan aib selainnya. wa yaf'alu mau akhbah minhu. Tapi sebaliknya, dia justru menjalankan yang lebih jelek dari itu. Dia menjelekkan temannya, dia menjelekkan orang lain, tapi justru dia sendiri menjalankan yang bahkan lebih jelek dari perbuatan yang telah dijalankan oleh saudaranya. Wa yadhhar linnas at-tanasuk wa ta'abbud. Dia nampakkan kepada umat manusia ibadahnya. Dia nampakkan kepada umat manusia dia seakan-akan orang yang ahli ibadah. Tanasuk, ta'abud. Naam. Wa yusairu rabbu bil adha'im. Tapi tatkala dia bersendirian dengan Rabbnya, dia menjalankan dosa-dosa besar. Naam. Idza khala bihi. Jika dia bersendirian, dia menjalankan perbuatan dosa, tapi tatkala di khalayak ramai, dia tampakkan dia ahlul ibadah. Yadhhar linnas tanasuk wa ta'bud. Dia nampakkan dengan penampilan yang luar biasa. Dia nampakkan dia seorang yang alim, yang abid, ahli ilmu, karena dengan lisannya luar biasa keluar dari lisannya qala Allah wa qala Rasul. Adillah minal kitab wa sunnah. Dengan hafalan-hafalan dia, dia tampakkan ibadahnya. Naam. Sehingga banyak manusia yang terkecoh dengan penampilannya. Yang tadi belum nyatakan dha haibah. Luar biasa penampilannya, berwibawa. Naam. Sebagai seorang alim, sebagai seorang abid, ya. Tapi tatkala dia bersendirian, tatkala tidak ada manusia yang memperhatikan dia, naam, dia menjalankan dosa besar. Wa iyadu billah. Kata beliau, dhi'bun minad dhi'ab. Dia itu serigala. Dari serigala-serigala. Lakin alithiyab. Tapi dia serigala yang menggunakan pakaian. Ikhwanifidina azani wa azakumullah. Baik. Inilah yang sangat-sangat naam. Dia khawatirkan oleh Rasulullah s.a.w. terhadap umatnya. Kaum muslimin tertipu dengan penampilannya. Kaum muslimin tertipu dengan olah katanya. Tertipu dengan kecakapannya dalam berbicara. Dalam keadaan sejatinya, di dalam dan juga dalam perbuatannya, menyelisih naam apa yang telah dia sampaikan kepada umat manusia. Ini ikhwan fiddin anzani wa a'azzakumullah. Umat manusia tertipu dengannya. Naam, inilah yang kemudian dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Baik. Karena masyarakat menganggap dia itu orang baik. Masyarakat menganggap dia itu orang yang ahli ibadah, orang yang alim. Dalam keadaan ilmu yang telah dia kuasai tidak masuk ke dalam hatinya, dan juga tidak beramal, tidak berimbas dengan amalan. Bahkan sebaliknya, amalan dia menyelisihi dengan ilmu yang dia kuasai, dan menyelisih dengan apa yang telah dia ajarkan kepada umat manusia. Ini ikhwan fiddin azani wa a'azzakumullah. Baik. Kejelekan semakin samar, semakin tersembunyi, itu lebih berbahaya dibanding yang jelas terang-terangan, ya. Sehingga orang-orang munafik itu lebih berbahaya dibandingkan orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin menampakkan dengan jelas naam kekufuran mereka, ya. Tapi orang-orang munafik dia menampakkan keislamannya, menampakkan kebaikannya, tapi dia menyembunyikan kekufurannya. Naam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menaskan innal munafikin fi darkil asfali minan nar. Bahwasanya orang-orang munafik itu berada di paling bawah dari neraka. Ini ikhwan fiddin azani wa a'azzakumullah. Baik. Qala rawi Ahmad min hadis Umar bin Khattab. Imam Ahmad meriwayatkan riwayat yang semakna tapi dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Baik. Ini ikhwan fiddin azani wa a'azzakumullah. Rangkaian hadis-hadis sebagai bentuk ancaman, bentuk peringatan bagi orang-orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, bagi orang-orang yang ucapannya menyelisihi dengan perbuatannya. Naam. Juga diriwayatkan dari Abu Darda, beliau menyatakan wailun liman la ya'lam, celaka bagi orang-orang tidak berilmu. Wa wailun liman alima walam ya'mal. Dan celaka pula bagi orang yang berilmu dan tidak beramal. Orang yang tidak berilmu itu wail, celaka, sengaja untuk tidak mau belajar, ya. Karena mungkin salah pemahaman dalam membaca hadis-hadis ini. Ancaman bagi orang yang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya, kemudian dia pilih selamat, mending tidak usah berilmu, mending tidak usah belajar, biar tidak terkena ancaman hadis-hadis inilah. Wailun, celaka liman la ya'lam, bagi orang-orang yang tidak berilmu. Dan lebih celaka lagi liman alima walam ya'mal, sudah ngerti kemudian tidak beramal. Naam. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Baik. Naam. Qala rahimahullah. Kita masuk di bab yang baru. At-tarhib min ad-da'wa fil ilmi wal Qur'an. Ini juga. Baik. Naam. Terhib, ya. Ancaman bagi orang-orang yang mengaku-ngaku menguasai ilmu dan juga Quran. Baik. Qala wa an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu anin nabihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala qama Musa sallallahu alaihi wa sallam khatiban fi bani Israel. Musa alaihi salam, ya, Musa bani Israel berdiri berkhutbah di kalangan Bani Israel. Fasu'ilah. Kemudian beliau ditanya. Ini tidak tahu siapa yang bertanya. Ayyun nasi a'lam. Siapakah manusia yang paling pintar? Siapakah manusia yang paling ahli? Faqala. Kemudian Musa menjawab, ana a'lamu, akulah orang yang paling pintar. Naam. Fa'ataballahu alaih, maka Allah pun kemudian ataba, mencelanya. Baik. Allah marah, Allah mencelanya. Kenapa? Idh lam yuraddul ilm ilaih. Tatkala Nabi Musa tidak mengembalikan ilmu kepada Allah. Nabi Musa, naam, beliau menjawab, aku orang yang paling ngerti. Tidak mengembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak menyatakan wallahu a'lam. Naam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menegurnya. Ini sebagai pelajaran bagi Nabi Musa sendiri alaihissalam, juga sebagai pelajaran bagi umat-umat setelahnya agar tidak menirunya. Baik, karena ucapan ini aku yang paling tahu. Ya. Ini termasuk tazkiyatun nafs, termasuk merekomendasi dirinya dalam keadaan Allah subhanahu wa ta'ala naam menyatakan fala tuzakku anfusaku, jangan kalian merekomendasi diri-diri kalian. Naam. Nabi Musa alaihissalam menyatakan wallahu a'lam, Allah yang lebih tahu siapa yang paling pintar di muka bumi ini. Mestinya demikian. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menegur Nabi Musa alaihissalam. Fa'auhallahu ilaihi, lalu Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa, anna abdan min ibadi, bahwasanya ada seorang hamba dari hamba-hambaku, bi majma'il bahrain, di tempat bertemunya dua lautan. Ini yang diikhtilafkan para ulama. Naam. Bertemunya dua lautan, ini lautan yang mana? Ini banyak pendapat di kalangan para ulama. Kata Allah, wa'alamu minka, dia itu lebih pintar, lebih ngerti dibandingkan kamu. Ini teguran Allah. Bahwasanya Nabi Musa itu bukan orang yang paling a'lam, yang paling ngerti. Kata Allah, naam, ada hamba, seorang hamba dari hamba-hambaku, yang dia tempatnya di pertemuan dua lautan, yang dia a'lamu minka, yang dia itu lebih ngerti dibandingkan kamu. Qala, kemudian Nabi Musa alaihissalam menyatakan, ya Rab, kaifa bihi, ya Rab, bagaimana dengannya? Naam. Faqila lahu, jadi maknanya Nabi Musa alaihissalam, beliau bagaimana bertanya, bagaimana caranya untuk bisa bertemu, naam, dengan orang yang kata Allah lebih ngerti, lebih a'lam dibandingkan Nabi Musa. Naam. Ay ya Rab kaifa bi, faqila lahu, kemudian dikatakan kepada beliau, ihmil khutan, ihmil, bawalah ikan, fi miktalin, di apa, keranjang. Naam. Fa idza faqadtahu, kalau kamu kemudian kehilangan ikan itu dalam perjalanan nanti, fa huwa sama, maka dia itu ada di situ. Jadi kamu kalau nyari orang ini, kamu bawalah ikan. Kalau nanti dalam perjalanan kamu ikanmu itu hilang, berarti orang itu ada di situ. Nah, fadzakaral hadis, udah disebutkan hadis. Ini hadisnya panjang ya. Hadisnya panjang di tengah-tengahnya ini. Ini Syekh Al-Albani menyebutkan awalnya dan penutupnya. Kisahnya panjang. Naam. Dan diabadikan dalam surat Al-Kahfi. Baik, fadzakaral haditsa fi istima'ihi bil Khadir. Kemudian disebutkan panjang hadisnya tentang bertemunya Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khadir. Nah, jadi yang dimaksudkan dengan abdun min ibadi, yang dia ada di Majma' al-Bahrain, yang a'la minka adalah Nabi Khadir. Baik. Ada yang menyebutkan namanya Balya bin Malkan. Itu Nabi Khadir. Baik. Singkat cerita, ya, disebutkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, panjang ceritanya itu. Sampai kemudian berjumpa, baik, berjumpa Nabi Musa dengan Khadir tatkala dia kehilangan ikan yang di bawahnya. Naam. Fantalaqa yamsyani ala sahil bahri. Kemudian keduanya intalaqa, keduanya berangkat, keduanya ini Nabi Musa dan Khadir, yamsyani ala sahil bahr, berjalan di pantai, di pinggir lautan. Lahuma safinah, yang keduanya tidak memiliki perahu. Famarrat bihima safinah, kemudian lewatlah, ya, melewati keduanya perahu. Fakallamuhum ayahmiluhuma, maka fakallamuhum, ya, mereka berbicara kepada hum, mereka ayahmiluhuma, agar mengangkut keduanya. Di situ disebutkan fakallamu, bentuknya jamak. Nah, dalam keadaan ini fantolaqa al-Khadir wa Musa, tapi disebutkan dalam riwayatnya Imam Muslim fakallama hum, dua orang ini musanna, ya, dua orang ini Nabi Musa dan Khadir itu berbicara kepada naam pemilik perahu itu, pemilik kapal itu, agar mereka bisa ikut diangkut dengan perahunya. Nah, tapi dalam riwayat ini, ya, yang disebutkan di sini bentuknya jamak. Naam. Fakallamu, berarti dia lebih dari dua. Ya. Baik. Kenapa lebih dari dua? Karena Nabi Musa alaihissalam tatkala mencari Nabi Khadir ini ditemui dengan Yusa bin Nun. Ini seorang pemuda. Ini yang menemani Nabi Musa alaihissalam. Yusa bin Nun itu juga seorang nabi yang nantinya melanjutkan dakwahnya Nabi Musa alaihissalam. Sehingga lafadznya bentuk jamak mereka tiga orang, hum. Mereka ini berbicara kepada orang-orang memiliki perahu agar bisa ikut masuk ke perahunya. Tapi tatkala disebutkan di sini, taib ayah milu huma, kembali huma, yang naik perahu zahirnya nantinya hanya dua orang. Yusa tidak disebutkan, setelah peristiwa ini tidak disebutkan mengikuti hanya dua orang, Musa dan Khadir. Naam. Jadi tatkala berbicara mereka bertiga, tapi tatkala naik yang diangkut adalah dua orang, Musa dan Khadir. Baik. Kemudian fa'arifal Khadiru, maka kenal mereka dengan Khadir ini. Fahamaluhuma, maka di sini kembali dengan dhamir musanna. Maka mereka pun mengangkut keduanya, mengangkut Musa dan Khadir. Yusuf bin Nun tidak ikut. Bighairi naulin, naulin itu maknanya bayaran, tanpa membayar. Nah, mereka diangkut naik perahu tanpa membayar. Karena mereka kenal, mereka tahu Khadir. Nah, sahib, ini yang kemudian diambil faedah. Bolehnya orang soleh itu mengambil sesuatu yang diberikan oleh orang yang menghormatinya. Jadi orang soleh yang dihormati oleh kaum muslimin, ya, yang ingin memberikan sesuatu misalnya, maka boleh untuk mengambilnya. Nah, dengar riwayat ini. Karena Nabi Musa dan Nabi Khadir ini tidak membayar, ya, dipersilakan ikut perahu tanpa membayar. Kemana? Naulin. Baik. Faja'a usfurun, kemudian datanglah usfur, burung kecil. Wabakho ala harfis safinah, dan dia hinggap di ujungnya kapal atau perahu itu. Nah, ini juga dalam riwayat sebelum masuk faja'a usfur ini panjang, ya, panjang ceritanya. Ada beberapa kejadian-kejadian yang dialami Nabi Musa dan Nabi Khadir. Ya. Jadi di sini langsung diambil ujungnya. Nah, di situ ada burung kecil yang hinggap di ujung kapal atau perahu itu. Fanaqara naqratan aw naqratain fil bahri. Kemudian burung kecil itu mematuk sekali patuan atau dua kali patuan fil bahri, di lautan. Fi di sini maknanya min, dari laut. Dia nyucuk matuk air laut, ya. Faqala Khadir, kemudian Khadir menyatakan, ya Musa, mana qasa ilmi wa ilmuka min ilmillah, tidaklah berkurang ilmuku dan ilmumu dari ilmu Allah, illa kana qati hadzal usfur fi hadzal bahr, kecuali seperti patukan burung ini di lautan ini. Fadzakal hadis bitulihi, disebut hadis yang panjang. Ini maknanya burung itu mematuk sekali atau dua kali air laut. Naam, ilmu Allah itu digambarkan lautan itu. Adapun ilmu kita itu yang dipatuk oleh burung itu. Hanya sekali dua kali patukan, itulah ilmu kita. Adapun ilmu Allah, air lautan semuanya. Jadi tidak ada apa-apanya. Naam. Ikhwani fi dina azani wa a'azakumullah. Wa fi riwayatin, bainama Musa yamsi fi mala'i min bani Israel, tatkala Nabi Musa berjalan di sekumpulan orang-orang bani Israel, idja'a rajulun, tiba-tiba datang seseorang laki-laki. Faqala lahu, dia pun menanyakan kepada Nabi Musa, hal ta'lamu ahadan a'lamu minka, apakah kamu tahu orang yang lebih pintar dibandingkan kamu? Qala Musa, la, tidak. Fa'auhallahu ila Musa, kemudian Allah pun mewahyukan kepada Musa, bal abduna al-Khadir, bahkan hamba kami al-Khadir. Nah, itu yang a'lam minka. Faza'ala Musa as-sabil ilai al-hadis, kemudian Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah jalan untuk menemui Nabi Khadir. Al hadis rawal Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma. Naam. Ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah. Baik. Di dalam hadis ini banyak sekali fawaid yang bisa kita ambil, apalagi kalau dibaca lengkap riwayatnya. Baik. Di antara faedah di sini, istihbab rihlah lil ilm. Disenangi untuk mengadakan perjalanan dalam rangka mencari ilmu. Di sini diambil tatkala Nabi Musa alaihissalam mengadakan perjalanan untuk mencari Nabi Khadir. Ilmu itu dicari. Naam. Dengan menjalankan upaya, menjalankan usaha, dengan taib rihlah. Naam, makanya Nabi Musa alaihissalam tatkala Allah memberitakan kepadanya, ada orang, ada hamba yang a'lam minka, yang lebih tahu, lebih ngerti, lebih pintar dibandingkan kamu. Nah, maka Nabi Musa pun berupaya untuk menjumpainya, berupaya untuk belajar darinya. Naam. Baik. Dengan sekelas ya, sekelas Nabi Musa alaihissalam, nah, memiliki semangat untuk belajar. Sebagaimana Ibn Abbas, ya, baik, yang luar biasa keilmuannya, terlebih dalam bidang tafsir, ya, yang disebutkan kalau Ibn Abbas itu berbicara dalam majelisnya, naam, seakan-akan dia itu ahli dalam tafsir, ahli dalam hadis, ahli dalam segala bidang keilmuan. Beliau menyatakan kepada para sahabat Ansor, naam, ayo kita mendatangi sahabat Rasulullah untuk belajar darinya. Nah, beliau datangi, baik, tatkala sahabat yang dituju itu dalam keadaan qailula, istirahat siang, beliau beber, naam, di depan pintunya untuk istirahat juga, menunggu sampai kemudian sang tuan rumah membukakan pintunya. Dalam keadaan Ibn Abbas a'lam, lebih pintar dibandingkan orang yang didatang, sehingga tatkala sang tuan rumah naam tersadar ini ada Ibn Abbas, dia menyatakan, bukankah lebih baik aku yang mendatangi Anda? Maka beliau sebutkan ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Nah, melihat Ibn Abbas di situ, banyak kaum muslim mendatangi rumah itu dan bertanya kepada Ibn Abbas, bukan bertanya kepada sang tuan rumah. Nah, setinggi keilmuan seorang pun tetap bersemangat untuk talabul ilm. Baik. Juga ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Di sini menunjukkan fadilatu talabul ilm, keutamaan mencari ilmu. Wal adab ma'al alim, beradab dengan orang yang berilmu. Wa khurmatul masyayih, nah, menghormati para masyayih. Wa tarkul i'tirad alaihim, dan tidak menentangnya. Baik, ini dalam kelengkapan riwayat ini, ya, kisahnya Nabi Musa dengan Nabi Khadir. Nah, di situ bagaimana manutnya Nabi Musa alaihissalam, tidak boleh tanya. Nah, itu menunjukkan demikianlah sikap seorang santri kepada gurunya. Baik. Kemudian juga disebutkan di antaranya jawazu rukubus safinah wa nahwiha bighairi ujratin, bolehnya naik perahu atau selainnya tanpa membayar, biridha sahib, dengan keridhaan pemiliknya, tanpa membayar. Baik. Dan juga ikhwan fi din azani wa a'azakumullah, di dalam riwayat ini juga menunjukkan bahwasanya Khadir itu adalah seorang nabi. Naam. Ada menyatakan beliau adalah wali. Khadir itu seorang nabi dan beliau juga sudah meninggal. Adapun khurafat yang menyebutkan banyak di antara orang-orang yang berhaji kemudian bertemu dengan Nabi Khadir atkala tawaf atau semisalnya, nah itu cerita-cerita yang diada-adakan. Naam. Ikhwani fi din azani wa a'azakumullah. Baik, dan masih banyak fawaid-fawaid yang diambil dari riwayat ini. Kita mencukupkan sebatas redaksi yang ada di sini ya, yang tidak lengkap. Baik. Juga ada beberapa kekeliruan orang-orang memahami hadis ini. Ada memahami bahasanya Nabi Khadir alaihissalam itu afdal dibandingkan Musa. Karena Nabi Musa belajar kepada Nabi Khadir. Tidak demikian. Naam. Tidak mesti orang yang belajar itu kepada seorang itu kedudukan dia lebih rendah dibandingkan orang yang dia ambil ilmunya. Sebagaimana tadi kita sebutkan Ibnu Abbas datangi salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Nabi Musa alaihi salam itu termasuk min ulul azmi. Tentunya Nabi Musa alaihi salam tingkatannya lebih tinggi dibandingkan Nabi Khadir. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa a'azakumullah. Dan seluruh para anbiya Bani Israel ya, itu mereka-mereka di bawahnya dan menjalankan, melanjutkan syariatnya Nabi Musa alaihissalam. Nah, sehingga Nabi Musa afdal baik dibandingkan Nabi Khadir. Naam. Dan Khadir alaihissalam itu seorang nabi dan bukan seorang rasul. Beda dengan Nabi Musa alaihissalam. Karena rasul itu afdal min nabi. Rasul itu lebih utama dibandingkan nabi. Ini kekeliruan sebagian orang. Baik. Juga dari kisah ini, dari hadis ini, ada mereka-mereka yang keliru dalam beristinbat. Di antaranya ada syariat bagi orang-orang awam dan ada syariat bagi orang-orang khusus. Kejadian-kejadian aneh ya, yang dijumpai Nabi Musa alaihissalam, yang itu senantiasa dipertanyakan, ditentang ya, kepada Nabi Khadir ya, yang kisahnya bisa dibaca dalam surat Al-Kahfi, kejadian-kejadian itu ada orang yang mengambil istinbat di situ syariat yang dijalankan Nabi Khadir itu berbeda dengan orang awam. Di situ membunuh seseorang, nah, yang dianggap itu kalau dalam ajaran syariatnya orang awam itu perbuatan dosa. Tapi kalau dalam syariatnya khawas, orang-orang khusus, itu tidak berbuat dosa. Sehingga melebar akhirnya, nah, minum khamr itu haram bagi orang-orang awam, tapi bagi orang-orang tingkatannya khawas, naam, itu kayak minum air putih. Naam. Tidak terkena syariatnya sehingga membagi-bagi syariat, ini makrifat, ini hakikat. Baik. Dengan riwayat ini. Naam. Dan itu keliru. Baik. Tidak bisa diambil istinbat dengan itu. Naam. Karena baik, seluruh apa yang dijalankan oleh Nabi Khadir dalam riwayat ini semuanya itu dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa a'azakumullah. Jadi ada beberapa naam kekeliruan-kekeliruan memahami dari riwayat dhaif yang disebutkan di sini. Nah, juga adanya ikhtilaf para ulama tentang Khadir. Ya. Naam, beliau itu seorang nabi. Naam atau bukan? Kemudian siapa namanya, siapa nama bapaknya, dan apa nisbahnya kemana? Ya, ini juga ikhtilaf di kalangan para ulama. Baik, ini ikhwan fiddin a'azzani wa a'azzakumullah. Intinya di sini yang bisa kita ambil pelajaran, baik, bahwasanya tidak dibenarkan seseorang itu mengaku dirinya paling pintar, ya. A'lamun nas, ya. Dirinya yang paling ngerti dari yang lainnya. Terhib, maka di sini terhib, ya. Bukan anjuran tapi terhib, ancaman bagi orang-orang yang dakwah fil ilmi wal Quran, mengaku paling ngerti tentang ilmu, paling ngerti tentang Al Quran, ya, paling ngerti tentang bidang ini dan ini. Terhib, sehingga nanti akan disebutkan di riwayat setelahnya, ya, yang akan datang suatu kaum nantinya, mereka-mereka membaca Al-Quran dan mereka menyatakan man aqra'u minna, man a'lamu minna, wa man aqwa minna, siapa yang lebih pintar Al-Quran dibandingkan kami, siapa yang lebih ngerti tentang Al-Quran dibandingkan kami, siapa yang lebih afqah, paling faqih di antara kami, ya, membanggakan apa yang ada padanya. Baik, nanti akan disebutkan di riwayat setelahnya insyaallah. Naam, wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.